Jangan bilang I love you bila tak mau diajak menikah. Jangan mudah tertipu berhubungan dengan orang yang salah. Perasaan cinta anugerah terindah. Dalam makna cinta, cinta karena Allah. Setiap insan pasti merasakan cinta. Sudah suratan dari yang maha kuasa. Cinta adalah menyayangi dan memberi. Saling mengalah, mendoakan dengan hati. Setiap insan pasti merasakan cinta. Suratan dari yang maha kuasa. Cinta adalah menyayangi dan memberi. Saling mengalah, mendoakan dengan hati. Cinta yang sesungguhnya suka dan duka selalu setia. Karena Allah. Setiap insan pasti merasakan cinta. Sudah suratan dari yang maha kuasa. Cinta adalah menyayangi dan memberi. Saling mengalah, mendoakan dengan hati. karena